fakta lain yang berkembang di negeri ini. Terus ditumbuhkan dan disebarkannya berbagai akidah yang menyelisihi dan menyimpang dari akidah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan gencar berbagai akidah tersebut disebarkan di tengah-tengah umat melalui berbagai cara, melalui berbagai media. Kita sebut saja yang pertama adalah terus dikembang tumbuhkannya akidah dan paham liberalisme yang terus berupaya untuk menggerogoti akidah umat dan merobohkan pilar-pilar iman akidah kaum muslimin. Kaum liberalis tak henti-hentinya di setiap waktu melalui berbagai media cetak maupun elektronik, melalui lembaga-lembaga pendidikan, mereka terus berupaya untuk menanamkan liberalisme, pluralisme dan yang lainnya di tengah-tengah umat. Upaya untuk menanamkan akidah yang batil bahwa semua agama itu adalah sama dan bahwasanya Yahudi dan Nasara itu adalah agama samawi yang sama dengan kita. Boleh bagi seorang muslim untuk keluar dari keislamannya dan berbagai akidah menyimpang lainnya yang terus ditanamkan ke tengah-tengah umat ini. Bahkan sekarang akidah liberalisme ini ditanamkan melalui berbagai pondok-pondok pesantren. Kaum liberalis telah berhasil menyusup di tengah lingkungan pendidikan pondok pesantren di berbagai daerah. Akidah untuk menyatakan bahwasanya Al-Quran itu bukanlah kitab suci yang memiliki nilai sakralitas. Al-Quran hanyalah sebatas hasil budaya dan peradaban manusia. Berbagai akidah kekufuran terus ditanamkan siang dan malam. Saudara-saudara kita kaum muslimin dijadikan sebagai mangsa, korban yang terus berjatuhan. Akidah liberalisme ini bahkan memasuki rumah-rumah tangga kaum muslimin, bukan hanya di lingkungan pendidikan saja. Bahkan akidah liberalisme ini mulai ditanamkan melalui mimbar-mimbar masjid yang sangat menyedihkan kita semuanya. Fakta ini tentunya harus menjadikan kita umat Islam untuk merenung lebih jauh, memikirkan jalan keluarnya untuk kita, keluarga kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin. Di sisi lain, kita mendapati kaum Syiah Rafidhah pencaci, pencela para sahabat Rasul yang menuduh ibu kaum mukminin Aisyah adalah wanita berzina, menuduh sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab sebagai dua berhala Quraisy, dan berbagai akidah Syiah yang menyimpang terus ditanamkan dengan berkedokkan kecintaan kepada ahli bait. Mereka berhasil memasuki barisan kaum muslimin. Melalui berbagai media mereka terus siang dan malam mereka berbuat. Walaikuddin azannya wawaiyakum. Di sisi lain, akibat kaum teroris Khawarij

harus semuanya sepakat untuk berbondong-bondong kembali kepada bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul yang Nabi kita mengatakan, "Taraktu fikum amrayn lan tazunnu ba'dahuma abadan ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati." Aku wariskan untuk kalian wahai umatku dua warisan utama yang sungguh kalian tidak akan pernah menyimpang, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian mau berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kata Rasulullah, Al-Quran, dan warisan yang kedua adalah sunnahku. Kedua referensi dan literatur utama Islam dan umat Islam ini telah didengar, dipahami, dan diamalkan oleh generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat. Al-Quran dan Sunnah ini telah didengar, dipahami, dan diamalkan oleh Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali radhiyallahu anhum. Telah didengar, dipahami, dan diamalkan oleh Aisyah, Abu Hurairah, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka langsung menerima Islam ini dari Nabi, belajar Islam langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana memahaminya. Maka kita yang hidup 1400 tahun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya berada di atas satu kata sepakat, yaitu beramal, berbuat, berdakwah, mendidik, beribadah berdasarkan bimbingan dua literatur utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sesuai yang telah dipahami oleh manusia dan generasi yang telah dipuji dan direkomendasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Yang dengan itu berbagai dakwah batil, berbagai dakwah yang tadi sebagiannya sekumit saya sebutkan, dakwah kaum liberalis, dakwah kaum Syiah, dakwah kaum Khawarij yang membahayakan umat ini, akan terbentengi umat ini, terlindungi darinya. Para hadirin yang saya muliakan, maka tentunya dakwah yang cukup besar ini adalah tugas bersama kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapa manusia yang lebih baik ucapannya, lebih mulia kata-katanya, dibandingkan seorang yang menyeru berdakwah menuju kepada jalan agama Allah, kemudian beramal saleh? Itulah manusia terbaik, dan mengucapkan saya adalah bagian dari muslimin. Tidak ada yang lebih baik ucapannya, tidak ada yang lebih mulia kata-kata seorang hamba dibandingkan seorang yang menyeru berdakwah menuju kepada tauhid, kepada Al-Quran, kepada Sunnah Rasul. Amalan yang besar ini, amalan yang mulia ini tadi, sulit untuk bisa terwujud sesuai dengan harapannya kalau dakwah itu tidak diemban secara bersama-sama, tidak dilakukan secara bersama-sama. Apalagi muncul sebuah imej bahwa dakwah itu hanya boleh dilakukan oleh kalangan tertentu, hanya boleh dilakukan oleh para ustaz, para dai, para guru, dan para kiai. Tidak, ini adalah pemahaman yang salah. Dakwah itu adalah tugas bersama, dakwah itu adalah amalan bersama, sesuai masing-masingnya berbuat sesuai dengan kemampuannya, masing-masing berbuat sesuai dengan tingkat kemampuannya. Bagi yang mampu untuk berdakwah dengan lisan, di mimbar-mimbar, di masjid-masjid, di seminar-seminar, dan di ceramah-ceramah yang lainnya, maka dia lakukan itu. Bagi yang mampu untuk berdakwah melalui cahaya sulit, hendaknya dia melakukannya. Begitu juga seterusnya, ya, bagi yang hanya mampu berdakwah, berbuat di dalam upaya menyebarkan Islam, menyebarkan tauhid, Quran, sunnah, nasihat dan ketua bimbingan dan paham para sahabat Nabi, dengan hanya sebatas menyebarkan media-media, majalah, buletin, TV dan yang lainnya yang berisi nasihat, berisi tauhid, berisi sunnah, mengajak umat untuk beramal dengannya, berumah tangga dengannya, beribadah dengannya, maka lakukan apa yang bisa kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hendaknya kalian saling menolong, saling membantu, saling menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Dan ketahuilah bahwasanya dakwah itu adalah termasuk amalan kebajikan yang tertinggi, adalah tergolong salah satu amal ketakwaan yang tertinggi. Ad-da'wa ilallah azza wa jal. Ikhwani fiddin, para hadirin yang semoga Allah memuliakan kita semuanya, dakwah yang merupakan tugas bersama, yang tadi saya katakan sulit untuk tegak, sulit untuk bisa terwujud tanpa adanya ta'awun, sikap saling menolong, sikap saling peduli, masing-masing berbuat apa yang bisa dia lakukan. Walaupun tentunya bukan makna ucapan yang saya katakan ini tadi bahwa kita puas dengan kemampuan yang ada pada kita sekarang tanpa ada upaya untuk meningkatkannya. Bukan maknanya kita puas dengan kondisi kita statis tanpa perkembangan. Tetapi kita diperintahkan oleh Allah, fastabiqul khairat, hendaknya kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Istibaq, untuk berlomba, saling berupaya dalam kebajikan ini untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan kemampuan kita. Ikhwani fiddin, azami wa iyyakum, berapa banyak saudara kita muslim yang mereka pada dasarnya baik, pada dasarnya menginginkan kebaikan, punya kemauan untuk baik, namun sangat luar biasa penghalang-penghalang untuk sampainya kebaikan kepada mereka. Di sisi lain, kalau tadi yang saya gambarkan pada awal majlis adalah penghalang-penghalang syubhat, penghalang-penghalang yang sifatnya kerancuan-kerancuan di dalam memahami agama, di dalam memahami Islam dan akidah serta iman, di situ ada penghalang-penghalang yang kedua, yaitu penghalang-penghalang syahwat. Umat siang dan malam, pagi dan sore, mereka selalu dikungkung oleh kepentingan syahwat. Promosi dan iklan syahwat dilakukan secara gencar melalui berbagai media. Syahwat untuk berlomba-lomba dalam dunia, berambisi memperbanyak dunia, siang dan malam terus ditandakan melalui berbagai media cetak maupun elektronik, di rumah tangga kaum muslimin. Iklan promosi dunia itu terus menyerang saudara-saudara kita, sehingga membuat banyak dari umat ini lalai kepada akhirat. Bagaimana kehidupan akhirat? Apa yang harus dia persiapkan untuk akhirat? Dia lalai. Setiap hari dia dituntut, diajak untuk menyiapkan kehidupan-kehidupan dunia, mempersiapkan fasilitas-fasilitas duniawi, pakaian, rumah, kendaraan, dan seterusnya, sehingga mereka, saudara-saudara kita, atau sebagian kita juga, tersibukkan dari mengingat kepentingan akhirat, sehingga kemauan untuk beribadah, kemauan untuk mengerti Islam, terhalangi dengan halangan dan bintangan yang kedua ini. Maka dari itu, sebelumnya juga penting untuk diingatkan bahwa hukum Islam, Yahudi dan Nasara, yang tentu kita semua sudah tahu mereka tidak rela kita umat Islam mengerti Islam. Mereka tidak rela kita umat Islam mengerti Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Mereka tidak rela itu semua. Maka dari itu mereka sangat berambisi, berupaya siang dan malam mereka terus memeras otak mereka untuk selalu mencari dan menciptakan cara-cara yang terus terbaharui hari demi hari untuk melalaikan umat Islam dari Islam, melalaikan umat Islam dari Al-Quran, melalaikan umat Islam dari Rasul, dari hadis Rasul, dari sahabatnya, dari para ulama-nya. Coba untuk perhatikan berbagai kegiatan diciptakan oleh mereka mulai pagi hingga pagi, berbagai kegiatan yang membuat mereka lalai dari ibadah, membuat lalai kaum muslimin dari mengingat apa itu Al-Quran, apa isi Al-Quran, apa perintah-perintah Allah dan syariat Allah dalam Al-Quran, siapa Nabi, bagaimana nasihat Nabi, bagaimana hadis Nabi. Yahudi dan Nasara berusaha untuk menciptakan dinding besar yang akan menghalangi kaum muslimin dari literatur Islam mengerti dan mempelajarinya. Coba kita perhatikan kalau kita berjalan, terkhusus di malam seperti ini, di malam minggu, di malam yang tidak sepantasnya umat Islam menyibukkan diri mereka, syahwat mereka. Kita lihat bagaimana kegiatan itu. Kaum muda dan mudi di jalanan, di tempat-tempat tertentu, hingga pagi, besok lagi, berbagai acara kegiatan terus dilakukan. Itulah ambisi kaum Yahudi dan Nasara. Maka kita sebagai saudara mereka, kita adalah saudara mereka dan mereka saudara kita. Tidak pantas kita diam berpangku tangan tanpa berbuat. Maka dari itu sekali lagi, sebenarnya hati nurani mereka memanggil kita meminta pertolongan yang bersifat darurat, emergensi, untuk mereka diselamatkan dari tenggelam di lautan syubhat dan syahwat ini tadi, yang menenggelamkan mereka seolah mereka tidak mampu melepaskan dirinya, menyelamatkan mereka dari lautan ke daratan untuk selamat. Maka tugas kita bersama, seorang muslim peduli terhadap saudaranya dengan berdakwah. Kalau sekarang ini banyak organisasi, lembaga-lembaga yang punya kepedulian menolong saudaranya ketika ditimpa musibah, banjir, gempa, gunung meletus, tsunami, dan yang lainnya, sangat peduli mengumpulkan dana, mengumpulkan segala sesuatu yang bisa dibantukan. Itu baik, tentu itu terpuji, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disyariatkan di dalam Islam ini. Namun menolong saudara kita dari serangan akidah yang batil, dari subuhat-subuhat yang akan menenggelamkan mereka dalam badai kebatilan, ini adalah tugas yang lebih dituntut keberadaannya, lebih dituntut kepedulian kita menolong saudara kita. Kalau di sana ada tim SAR, tim yang setiap dengan secepat mungkin menyelamatkan seorang yang dalam ancaman bahaya, gunung meletus, hilang di hutan, kepala jatuh, kapal tenggelam dan yang lainnya, maka tim SAR dalam bidang agama menyelamatkan umat dari akidah liberalisme, menyelamatkan umat dari subuhat-subuhat akidah Syiah, menyelamatkan umat dari subuhat-subuhat kaum Qadariyah, pengingkar takdir dan yang lainnya, ini sangat lebih dibutuhkan dan lebih darurat kebutuhannya dibandingkan jenis yang pertama. Dan keduanya adalah baik, namun yang kedua lebih mulia, jauh lebih mulia dibandingkan yang pertama tadi. Kalau begitu, azamnya walaupun sebelum saya lanjutkan, mungkin sudah tiba waktu isya. Silakan bagi muazin untuk azam. Qobla.